Mongolia niku gregeten kali bangsa Indonesia. Ngirim pasukan terkuatnya. Di mana pasukan terkuat Mongolia niku gak ada kapal induk sing medeni pok. Yang menakutkan dunia karena sanggup ngangkut 1500 tentara, 500 kuda. Lho mboten niku Kertanegara niku ora wedi. Wis Kang, Lembunala berangkat. Berangkat kono. Arya Wiraraja mangkat Kang. Tabrakan kapal ngono tok ae kok. Tabrakan ditabrak tenan. Ternyata kapal Kertanegara sanggup nabrak kapalnya Mongolia dan kapal Mongolia semuanya hancur. Ternyata kapal Kertanegara niku luwe gede ternyata. Sanggup ngangkut 2500 tentara, 1500 jarak. Gedene sak piro embu. Paling sulit kita ini. Paling susah. Kenapa? Tidak pernah bisa menembus kekuasaan-kekuasaan besar yang ada di Nusantara. Saya petang atas loh ini, 300 lagi petang atas, Islam lagi melepet teng beriki ini. 1200 tahun masuk tertahan teng samudra apa? Pasai. Sultan Malikus Soleh, Sultan Malikus Dohir tertahan di sana, nggak bisa masuk sini karena di sini Singosari sama Kediri. 1222 itu adalah keemasannya kerajaan Samudra Pasai. 1222 di tanah Jawa Raja Kediri namanya Kertajaya gelut baru kenarok di perang Ganten. Nah, pada saat Islam di Timur Tengah sudah hancur kocar katil surah ono bentuke dedel duel gitu. Setelah dihancurkan oleh Mongolia, Mongolia datang ke Indonesia. Di sini kekuasaan Singosari lagi kuat-kuatnya. Utusan Mongolia setelah menghancurkan Eropa dan Timur Tengah, Cina juga dihancurkan, datang ke Indonesia namanya Menji. Kare Kertanegara ini loh, main diris kupingi coba. Ibaratnya kalau Pak Harto kedatangan Kamdesus dari IMF, dugi mriki. Kamdesus niku nunggu nih Pak Harto tanda tangan kali ngeten nih. Ngeten nih foto nih tasih enten. Jewengkel kula. Kula kok waktu niku presiden tak tunjuk. Nang kula mboten. Jewengkel ngeten iki gayane nih. Pak Harto teken tanda tangan. Kalau Indonesia tidak menandatangani kesepakatan dengan IMF, maka 2 tahun bangsa Indonesia akan mati. Tapi ternyata saat ini kita kan 2016 ini betul mati nih bangsa Indonesia. Nah ini sing salah alat ukurnya atau masyarakat sing gak mati-mati. Oh, kita punya tradisi tersendiri. Ini kuat-kuat. Sampai Mongolia ini gregeten kali bangsa Indonesia. Ngirim pasukan terkuatnya. Di mana pasukan terkuat Mongolia ini gak ada kapal induk sing medeni pok. Yang menakutkan dunia karena sanggup ngangkut 1500 tentara, 500 kuda. Lho mboten niku Kertanegara niku ora wedi. Wis Kang, Lembunala berangkat. Berangkat kana. Arya Wiraraja mangkat Kang. Tabrakan kapal ngono tok ae kok. Tabrakan ditabrak tenan. Ternyata kapal Kertanegara sanggup nabrak kapalnya Mongolia dan kapal Mongolia semuanya hancur. Ternyata kapal Kertanegara niku luwe gede ternyata. Sanggup ngangkut 2500 tentara, 1500 jarak. Gedene sak piro embu. Ning ya aja gumun wong kayu jati biyen gede. Gede. Wong ana fosil kapal terbesar dunia niku mawon King Jawa. Di Bukit Ararat niku lho enten fosil kapal terbesar dunia sing diyakini kapale Nabi Nuh. Setelah diteliti hari ini 100% kayu jatinya adalah DNA kayu jati Jawa. Jadi kayu sing ning Ararat niku fosil kapal besar niku niku pun dinyatakan 100% fosil kayu Indonesia, kayu Jawa. Lah mengko mengko nih nek wis yakin 100% niku kapale Nabi Nuh, berarti Nabi Nuh wong Jawa. Arek ngono tok. Ning dereng niku. Ini sudah 100% bahwa kapal terbesar itu adalah kapal dari Jawa yang terdampar di Bukit Ararat perbatasan Turki niku. Nah, itu diyakini kapale Nabi Nuh ning dereng 100%. Nek engko 100% yakinlah bahwa kita turunannya Nabi Nuh. Mula mula nuyu elele rawa bawa tentang wawat ke itabrak kita tidak main. Ini bangsa sangat besar, jadi jangan pernah menganggap kita ini bangsa kecil. Mula wong donya niku saat ini niku bingung karo bangsa Indonesia. Salah satu yang membingungkan niku gara-gara wong Indonesia ini lho iso mangan gadung. Ternyata gadung itu kuliner paling susah di muka bumi. Rono sing iso mangan, uler wis doyan. Tapi nek teng Jombang dadi kripik. Ini diteliti. Lho padahal aja meneh menungso, gendruwo niku lho mangan gadung mendem. Lho kula entuk cerita-cerita sih Mbah Manap Lirboyo niku lek tirakat ngerowot 56 tahun mangan uwi, terus uwi ge. Lha uwi iki padi, padi dahar iki opo? Lho ngerti-ngerti uwine niku ilang. Bedino ilang. Bareng didengke ngene diwut-diwut tangan gendruwo. Akhire napa? Karep Mbah Manap digenti kali. Aduh. Meneng mawon lho kok tengah wengi jarene Pondok Lirboyo niku pocar kacit. Ternyata gendruwone men. Sehingga ini Sokhibul Hikayah ceritake kula diombeni kali lengo jarak gendruwone mboten pun akhire waras terus nyantri teng Mbah Manap kengken nyenggot nimbo kangge pelanangan pring dawa dikono nggih. Nah niku masa niki pun pensiun wong pun duwe sanyo nggih Lirboyo. Nah saniki criyose manggon teng sawu mengajengi masjid sing masjid lawas nika niku magendruwo santri di Bapak. Orang dunia kaya kaget. Lu saiki aja mesti kok zaman semonten. Hari ini di wong Indonesia wong dunia kaget. Kok wong Jawa iso nemplekno wijen ning ngendi-endi iki carane piye? Apa nganggo pinset sitok-sitok? Banter ming diglundungno ta. Nggih. Zaman Gus Dur niku enten. Profesor doktor saking Prancis. Ahli semiotika. Niku didatangaken nang Indonesia paring kuliah umum teng. Lah kula dikengken ngancani, nggih kula kancani. Lah kula jateng puncak tak dedono puncak, cek eruh keindahan Indonesia, mulai keindahan alam sampai keindahan wedok-wedok, cek eruh karo kula. Ngene iki lho Indonesia, kula nek ngoten iki. Lah teng ajeng vila niku lak enten gedang. Lah gedang niku pun mateng kula tebang, kula suguh, kita kok dari mana pisang ini? Iku ngarep vila. Parah nih. Saya juga lihat tadi, loh, kenapa dipotong pohonnya? Kenapa enggak diambil buahnya tok biar nanti bisa buah lagi? Loh, ternyata goblok deh. Profesor dokter niku mboten ngerti nek gedang niku ditebang wite, soalnya wis ra iso tukul woh meneh niku rarul. Nah hari ini dunia juga sedang gelisah melihat Indonesia. Contoh dunia sekarang krisis energi, dan energi yang paling bagus adalah nuklir dengan reaktor yang sangat sulit. Tapi Indonesia ini duwe nuklir tanpa reaktor jenenge tumbak baru lintai. Niku kekancing Mojopahit yang dibawa terakhir kali Brawijaya 5 Patiobong teng Ngobaran, terakhir dicekel kali Ki Ageng Mangir. Niku nek wong dituku ngene mati, wong niku nuklir aktif kok tanpa reaktor. Lha coba nek Indonesia teknologinya masih ketemu, kita punya reaktor ngakakno listrik kaya ngene ora perlu PLN, langsung nuklir tumpak. Cing, wong kuwi langsung padang kabeh. Ini Indonesia, ini dinamikanya luar biasa. Melejuku. Nah, itu sisa-sisa dari zaman itu. Loh, dengan kondisi seperti itu, kira-kira penjenengan membayangkan mudah tidak membawa Islam ke Indonesia? mboten gampang. Sangat tidak mudah. Universitas terbesar di dunia wonten teng Indonesia waktu niku teng Mojopahit, Nalanda. Sekolah politik terbaik itu di Indonesia, di tanah Jawa. Kitab Wijenengane Negara Kertagama, bagaimana melakukan hubungan sosial yang baik, kitab ini kusutaso. Oh mah, Empu Tantular kali Empu Prapata. Terus wang. Terus para wong para ulama datang terus cerita bak cerita swarga. Mungkin ning kene ora ngandel ora trimo apa. Jannatin tajri min tahtiyal anhar diceritakno kali wong Jombang. Mesti wong Jombang alah. Banyu mili ae kok dadak golek ning swarga. Arep omahku lho Mas mili kabeh. Artinya pasti ulama tidak pernah menceritakan itu untuk menarik Islam. Mung wis ana ning kene. Di sana buah-buahannya banyak. Ning kene niku lho ciplukan nonata. Kulo yakin pasti bukan itu yang diceritakan oleh para ulama. Ulama susah. Kekuasaan mau diceritakan mboten iso wong mojo pahit wis kuwasa. Raja Hayam Wuruk niku nek dahar niku piringe emas. Begitu bar makem dibuak niku nang kalenan kok. Ning segoro anakan. Menandakan betapa mulianya kerajaan waktu itu. Terus niki teko. Maka ketika Islam datang pelan-pelan, pelan-pelan niku. Ada beberapa tekanan-tekanan dari perlawanan masyarakat Nusantara. Sing paling keras itu ada dari masyarakat Bhairawa. Masyarakat Bhairawa ini masyarakat sing ekstrim karena doyan menungso. Masyarakat ini tumbuh dari kalangan Hindu sebab nopo? Sebab di Jawa itu dulunya Hindu Brahma. Hindu Brahma itu angel. Uripe niku gampang, mati ini angel. Sebab nek mati Hindu Brahma niku mensyaratkan Upanisad, Upanisad kabumian kali upawasa. Upanisad itu menghilangkan jati diri. Ben gak tok gagah bar dadi bupati, berubah dadi bakul dawet. Biar hidupnya sempurna melakukan kabumian. Lakoni urip kaya wateke ibu. Supaya mangke niku matine gampang lakoni upawasa. Ora mangan, ora ngombe, ora ndemo bojo, mandek mimpes ngono iku dadi cilik lap ilang murca. Mula waktu Islam teko ngajarkan sahur Ramadan, ora mangan, ora ngombe, ora ndemo bojo, lho kok kaya upawasa. Mula terus diarani bulan puasa. Mangke wong ora wis upawasa mimpes cilik-cilik terus lap ilang. Lah ngoten niku kathah sing pun wis kadung mimpes cilik ajeng ilang mboten saged. Wong ajeng ilang eling weduse. Eling bojone macet terus dadi jinglot utawa loro karang niku. Mula sampean wong Jombang nek ana wong dodol jinglot aja gelem dituku larang, niku produk gagal. Lah akhirnya tiyang mriki merubah ajarannya menjadi lebih gampang mboten mukso tapi ngrogo sukma. Lah ngrogo sukma niku petuk ajaran kali, kali niku ajaran durga, durga ajaran Siwa. Ngulangi ngrogo sukma supaya iso ngrogo sukma nglakoni pancamakara Bhairawa Tantra lan aku edok muter udo kabeh ngedep arak, muter ngombe apa ngedep tumpeng, ngedep ingkung menung menungso. Supaya syahwat ngisore udel niku tenang mau diwareki ngangge hubungan seks bebas. Sisane teng Gunung Kemukus lho ya. Ali. Supaya akale niki tenang diombeni arak. Supaya wetenge mboten kerajak lucuk dipakani tumpeng. Supaya mangke awake niki tenang mboten obah nek sukmane lunga patok ingangge mangan daging menung menungso mulo tukul sumanto mboten. Barengi sangraga sukma sukmane lunga tidak nyolong, sukmane lunga jak mateni wong, sukmane lunga jak nyenengi wong wedok, nyolong juluk sukmane jenengane ngepet, nyenengi wong wedok jenengane pelet, nah mateni wong jenenge santet. Di sini terjadi niku akhirnya menjadi tren santet pelet ngepet. Tren di sini dan itu ajaran situ. Ngoten niku ajaran Bhairawa Tantra. Setelah itu para ulama mulai datang lho mboten niku entek dipangan disate Nah itulah maka kemudian ada legenda yang luar biasa yang dikirim masuk ke tanah Nusantara sing boten iso dipangan kali wong Jawa, yang dari Persia namanya Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi, ila Jawa nyebuti Syekh Subhakir. Nah iso Sayyid Samsuddin Al-Baqir Al-Farsi niku metune Syekh Subhakir niku Al-Baqir. Nah dirampungke tiang-tiang ngoten niku saking Jawa Tengah Melayu teng pesisir, terus sebagian ngulon sebagian ngetan, ono Gunung Srandil, ono gunung, ono ngetan mau Gunung Lawu, Gunung Kawi Malang, terus ono sing Melayu ngetan terakhir Alas Purwo Banyuwangi. Nah urusan ngoten niku sing teng Banyuwangi dirampung ke kali Ba Iskak, kali Ba Ibrahim Asmoro Kondi rampung ke teng riko. Nah begitu dirampung ke sing teng riko, okay. Sing dirampung ke sing teng riko, akhirnya menak Sembuyu Bajul Sengoro nyerah kali Mbak Brohim anak sing wedok nami Dewi Sekar Dadu diparing ke Mbak Ishak lahir Raden Ainul Yakin Sunan Giri maka Amiger Bersih. Akhirnya aliran Bhairawa niku Melayu sebagian teng Bali saat ini kita terus Tantrayana niko leak niko. Nah sebagian Melayu teng Kediri nyebab patung Rotok-Rot teng daerah Paku Pamenang niku diuber Sunan Bonang melalui daerah desa nah mini desa Singkal teng mlebune teng Prambon. Kulo wis tau takok demit jeneng. Lah nek takok niku critane lho. Lah teng riku mila diselesaikan kali Mbah Bonang, bareng diselesaikan Mbah Bonang tiyang Bhairawa nyerah, wis mutermu tetep rapopo ning aja uda, arak ganti midang biasa, tumpeng iku halal tetep rapopo, ingkung menungso diganti ingkung bi pitik mantra ngrogosuk mau ganti kalimat tau khidlah ilah il lah Allah ini mula ulama-ulama sepuh ora tau komplain karo tumpeng wis ngerti ini ku pernah terjadi sesuatu dan dijadikan landasan oleh Sunan Bonang. Wis kaya wong tawaf zaman Nabi wis ana terus ditandani ngangge kain ihram. Wong akikah ya wis ana saderenge Nabi ning serem nek pengen anake sangar bleke singa anaknya dilabur ke singo kalau Nabi ini diganti pada seluruh lanang nek itu sih iji orang terbangan ini ya bisa ada sampai mau tak turunnya Nabi bisa ada duf ini pun enten cuma duf ini saat jaringnya Nabi ditutup ini tengahnya mesti ada orang wedok udo juga ini buatan orang wedok udo juga ya ini ada orang budal neng pasar kok ayu ya terbangi kokong nu kokong. Tapi kali Nabi apakah dihilangkan terbangnya? Tidak ditandani tadi tolah albad badru mau kanggu sampean wassalam mustamirun ngono kuwi ya. Lha itu hari ku ditandani kali Sunan Bo Bonang mulo kiai-kiai sepuh tidak pernah mempersoalkan tumpeng. Mulo sesuk nek ana wong nakoke tumpeng ilang dasane apa critani. Dene kok isih ngeyel mawon nek kulit tak tapuk lambene. Lah ini yang selalu dibongkar-bongkar kan loh yang begini. Nah, setelah itu baru urusan berikutnya memasukkan Quran ke sini. Lah masukkan Quran sing teko mriki niku ulama Quran, Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir, ki dilala jenenge sami kali Mbah Jamal. Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir wong Jawa nyebuti saya Jumatil Kub. Kubra didatangkan khusus untuk meredam nih Jawa ini bergejolak karena gunung Jawa meledos mawon. Lah gunung niku wedine kali Quran. Lau anzalna hadzal Quran ala jabalin la ra'aitahu khasyi'an mutasaddian min khasy. Ya tilah mulo kiai-kiai Jawa Tengah Merapi niku nek ana gunung kok wis obah niku sing diwaca keliling gunung. Lah Mbah Marijan macam napa? Rusuh-rusuh. Mboten. Mbah Marijan itu ternyata ini gunung pun obah ini aku ngidung nembang jenenge Kidung Kacer. Kidung Kacer ini aku terjemahannya lau angzalna hadal Qur'an adiku damel ke Kidung jenenge Kidung Kacer sebab ilat Jawa mboten iso muni al-kacer metune kacer tak boleh gitu karena aku ini aku kuatin kayak Islam aku keliru. Kalau tak telusuri itu situ, kaya teng Malang ni, eneng Barian. Angger no tumpeng lah metuna jeneng ini Barian. Malang sakit lo tengen. Tak telusuri ternyata angger kiai mbiyen angger no tumpeng metu Allahumma barik. Allahumma barik lana fi barak barik kok. Akhirnya terus tumpengan di jenengan ini barik barian seko barik lana ini. Nah saya Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir niku dadi putra. Gada putra naminipun Ibrahim pindah Tuban niku. Gada putra naminipun Rahmat Sunan Ngampel pindah Surabaya. Sing ngulon muridipun Mbah Jumadil Kubro enten nami Samsudin kali Hasanuddin pindah Jawa Barat nambel pesantren teng Kerawang perbatasan Cilamaya kalian Rengas Tiklok. Nah ini pesantren Kuro, kampung Kuro seneng mencintir tengkrik tengkrik itu di murid Datuk Kahfi pindah Amparan Jati Cirebon di murid Syarif Hidayatullah Sunan Kudus Jati yang bertugas ngislam ke Pajajaran sehingga tambah ngampel duit tugas ngislam no mojo pahit itulah kesulitan. Maka melalui penelitian-penelitian melono santri tambah beras dari penelitian anti wali songo jenengane Zainal Abidin Bu Sopo ngoten. Enten kula ngene di YouTube tak delok. Dari ternyata manhajnya memang manhaj kring secara napa mencet. Kula khawatir kalau kali wong-wong ngoten niku mboten khawatir. Tapi generasi berikutnya mesti jebol. Jadi kapan-kapan nek nek kober wektune dawa kula jelaskan kenapa manhaj dan paham seperti itu seringnya merusak. Ning sesuk mawon niku. Untuk jilbab.